Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga prinsip utama agama Islam dan dalil-dalilnya. Kita masih pembahasan prinsip yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla. Dan alhamdulillah sudah kita bahas mengenal Allah adalah mengimani Allah azza wa jalla sebagai satu-satunya Rabb kita yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki dan mencurahkan segala kenikmatan untuk hamba-hambanya, dan mengimani hanya Dia saja yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karena itu jemaah sekalian, puncak pengenalan terhadap Allah adalah memahami, mengimani, dan meyakini kebenaran serta mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Inilah puncak pengenalan terhadap Allah, terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. Dan apabila kita telah memahami Allah, Dialah yang berhak disembah, diibadahi, dan itulah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini, beribadah kepada Allah. Dan Allah telah menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita, serta misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau begitu, kita harus paham dengan apa kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, inilah yang akan kita bahas, amalan-amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah, amalan-amalan yang disyariatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari, kita kenali, untuk kemudian kita murnikan hanya kepada Allah semata-mata, tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Dan jemaah sekalian, makna ibadah itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-khudu' wa tadhallul. Al-khudu' wa tadhallul, menundukkan diri dan menghinakan diri. Ini makna ibadah secara bahasa. menundukkan diri kita dan menghinakan diri kita. Makanya dari makna bahasa ini kita pun sudah bisa memahami hakikat ibadah. Dan secara istilah atau secara syariat, ibadah itu pengertiannya bisa kita lihat dari dua sisi. Bisa kita definisikan dari dua sisi. Sisi yang pertama, at-ta'abbud bihi. Dari sisi at-ta'abbud bihi, dari sisi perbuatan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah. Maksudnya bagaimana keadaan diri seseorang ketika beribadah kepada Allah. Ini sisi yang pertama. Apa pengertiannya? Maka ibadah dari sisi ini pengertiannya adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'dhiman. Menghinakan diri di hadapan Allah azza wa jalla dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, disertai cinta dan pengagungan. Jadi ini sisi pandang untuk memahami ibadah yang pertama. Dari sisi at-ta'abbud bihi, keadaan seorang hamba tatkala beribadah. Maka ibadah itu maknanya at-tadhallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'dhiman. Menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah azza wa jalla, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, disertai cinta dan pengagungan. Ini keadaan atau kondisi orang yang beribadah, orang yang merendah kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, orang sombong itu dibenci Allah. Karena orang yang sombong itu menafikan sifat penghambaan, sifat ibadah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Dan hamba itu kan tidak pantas untuk sombong. Hamba diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, segala-gala kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah, apapun kelebihannya di dunia ini datangnya dari Allah. Maka tidak pantas dia pingin dipuji, tidak pantas dia membanggakan diri, tidak pantas pula dia menyombongkan diri. Ini tiga sifat perusak ibadah. Riya, ingin dipuji. Ujub, bangga diri. Tiga yang paling parah, sombong. Apa itu sombong? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi dua kategori orang sombong. Orang yang menolak kebenaran itu orang sombong. Makanya orang yang tidak mau ibadah, dia orang sombong. Tidak mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu orang sombong. Kenapa dia disebut sombong? Segala kenikmatan Allah yang berikan. Semua rezeki Allah yang berikan. Segala kebaikan hidup Allah berikan. Dan dia selalu butuh kepada Allah. Tapi kemudian dia tidak mau tunduk kepada Allah. Itu kan sombong namanya. Lebih parah lagi, dia tidak mau tunduk kepada Allah, dia malah merendahkan dirinya kepada selain Allah. Dia malah merendahkan dirinya kepada selain Allah, yaitu menyembah selain Allah. Jemaah sekalian, kalau kita berikan perumpamaan untuk mendekatkan makna. Kalau ada orang yang diberikan gaji oleh sebuah perusahaan, karena dia bekerja di perusahaan itu, terdaftar dia sebagai pegawai di perusahaan itu, dikasih gaji, diberikan berbagai macam fasilitas, tambah bonus-bonus lagi, tapi dia tidak menguntungkan perusahaan itu, malah menguntungkan perusahaan lain. Bahkan perusahaan lain itu adalah saingan tempat perusahaannya, perusahaan tempat dia bekerja. Itu orang baik atau kurang ajar itu namanya? Kurang ajar kan? Akhlaknya buruk. Begitu pula jemaah sekalian, sangat buruk akhlak seseorang. Allah yang berikan segalanya kepada dia. Seluruh kebaikan hidupnya Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jantungnya, darah yang mengalir di tubuhnya, matanya, mulutnya, seluruh tubuhnya pemberian Allah. Dan dia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan terhadap Allah selama hidupnya. Tapi dia malah menyembah kepada selain Allah. Kan kurang ajar itu namanya. Akhlaknya buruk kepada Allah. Ini sekaligus jawaban. Kalau ada yang bertanya, masa sih dia baik kepada orang walaupun dia kafir, tapi dia baik kepada orang, dia akan masuk neraka? Maka kita katakan, jemaah sekalian, walaupun dia baik kepada orang, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Jadi akhlaknya belum baik. Harus baik kepada Allah terlebih dahulu dan juga baik kepada orang. Maka ini orang yang Allah benci. Orang yang sombong. Tidak mau menghamba kepada Allah. Baik, ini makna ibadah dilihat dari sisi yang pertama. Kemudian makna ibadah dilihat dari sisi yang kedua. Yaitu dari sisi al-muta'abbad bihi. Yang pertama dari sisi at-ta'abbud. Yang kedua dari sisi al-muta'abbad bihi. Amalan yang dia gunakan untuk beribadah. Jadi yang pertama dari sisi at-ta'abbud, keadaan seseorang, kondisi seseorang ketika beribadah. Yang kedua, dilihat dari sisi amalan yang dia gunakan untuk beribadah. Apa itu amal ibadah? Maka para ulama mengatakan, yang dimaksud amal ibadah definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali. Al-Zahirah wal-Batinah. Ibadah itu artinya satu nama yang mencakup setiap perbuatan maupun ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Saya ulangi, ibadah itu maknanya satu kata yang mencakup setiap ucapan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan definisi ini, maka kita pun paham ibadah itu luas sekali. Karena dia mencakup segala sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi artinya di dalam hati kita, sebagaimana insyaAllah akan kita contohkan ibadah-ibadah hati. Yang nampak maksudnya yang bisa didengarkan oleh orang, yang bisa dilihat oleh orang. Contohnya kita menuntut ilmu termasuk ibadah, tapi jangan tidur. Yang tidur bangunkanlah, jangan dibiarin. Kalau khotib lagi khutbah, gak boleh tidur kan? Boleh gak kita bangunin orang yang lagi tidur ketika khotib sedang khutbah, lalu kita bilang kepadanya, bangun, boleh tidak? Gak boleh. Termasuk kalau ada orang yang lagi ngomong, lalu kita katakan diam, gak boleh. Kenapa? Karena kita ikutan bicara. Jadi gak boleh berbicara ketika khatib sedang khutbah. Tetapi juga tidak boleh kita biarkan mereka ngomong, tidak boleh juga kita biarkan mereka tidur. Kalau gitu gimana? Bangunkan dengan gerakan atau dengan isyarat. Contohnya gimana? Cubit sedikit, jangan keras-keras. Kalau baru habis wudhu, tangan masih basah, percikan air di wajahnya. Jadi, itu definisi ibadah. Sekarang kita masuk contoh-contoh ibadah. Jadi sekali lagi, ibadah itu banyak bentuknya. Asalkan dia dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Nah, sebelum kita masuk jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana agar amalan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Atau dengan kata lain, bagaimana caranya agar amalan kita bernilai ibadah di sisi Allah? Maka caranya adalah dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Apa artinya ikhlas? Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, dan kita lakukan hanya karena Allah. Perusak ikhlas ini dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar merusak seluruh amalan, dan syirik kecil merusak amalan yang menyertainya. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perusaknya apa? Bid'ah. perbuatan bid'ah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan ibadah, itu bukan amal soleh. Jadi agar amalan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah, dua syarat ini harus kita penuhi dan menjauhi dua pembatalnya. Yang pertama ikhlas, pembatalnya adalah syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembatalnya adalah berbuat bid'ah, mengada-ada dalam agama. Maka jadilah ibadah kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang kita akan pelajari macam-macam ibadah. Penulis rahimahullah memulai dari doa. Dan beliau di sini tidak menyebutkan solat, puasa, zakat, haji. Karena itu sudah dipahami oleh banyak umat Islam, itu ibadah. Solat, zakat, puasa, haji, umat Islam umumnya sudah ngerti, itu adalah ibadah. Makanya beliau tidak sebutkan lagi. Beliau sebutkan nomor satu adalah doa. Banyak orang tidak memahami doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang mengaku Muslim mempersembahkan ibadah doa ini kepada selain Allah. Maka dia telah berbuat syirik. Contohnya berdoa kepada para wali yang sudah wafat, atau kepada para nabi dan rasul, atau kepada malaikat. Dan lebih parah lagi, banyak yang mengaku Muslim berdoanya malah kepada setan. Dan bahkan mereka yakin setan-setan mereka itu adalah penguasa di laut mereka, penguasa di pantai selatan misalkan. Mereka sebut ratu. Ratu kan penguasa. Ratu siapa lagi namanya? Karena sudah saya kasih tahu namanya kemarin, nama aslinya. Nama aslinya siapa? Setan. Itu nama aslinya. Setan dianggap raja, raja atau ratu. Dianggap penguasa di gunung mereka, di sungai mereka, atau di tempat yang mereka anggap keramat. Meyakini setan itu penguasa di situ, itu sudah syirik. Meyakini dia bisa menolong mereka, itu sudah syirik. Ditambah lagi, mereka kemudian mempersembahkan ibadah kepadanya, yaitu dengan cara berdoa kepadanya, bermohon kepadanya. Ini adalah syirik. Karena doa itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Syekh menyebutkan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, walaupun maknanya benar. Kenapa maknanya benar? Karena ada hadis sahih yang semisal dengan itu. Jadi ada lafaz hadis yang lebih sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi ini lafaz yang lebih sahih dibandingkan ad-du'a mukhul ibadah. Kalau ada yang punya buku, kasih keterangan, tulis dengan pulpen. Ini hadis dhaif. Dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah atau intinya ibadah. Walaupun maknanya benar. Walaupun maknanya benar. Tapi tidak boleh disandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Maka hadis ini jelas sekali. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penegasan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian dalil dalam Al-Qur'an juga sangat banyak, di antaranya disebutkan oleh penulis surat Ghafir ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak beribadah kepadaku, maksudnya tidak berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, doa itu adalah ibadah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Maka jelas doa itu adalah ibadah. Kemudian juga jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Doa itu pasti dikabulkan. Itu pasti. Karena itu janji Allah. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tidak pernah. Beda dengan ancamannya kepada orang mukmin yang melakukan dosa. Mungkin Allah tidak tepati. Karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau janji, pasti Allah tepati. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkannya. Jadi yakin Allah akan mengabulkan doa kita, karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Berarti harus berprasangka baik kepada Allah. Namun jemaah sekalian, bersamaan dengan itu juga, hendaklah kita berprasangka baik kepada diri kita. Bagaimana prasangka kita kepada diri kita? Jangan-jangan doa saya banyak kekurangan sehingga belum layak Allah terima. Karena banyak orang sudah sering berdoa, belum juga dikabulkan. Kenapa? Dia sendiri penyebabnya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang musafir. Dzakara ar-rajula yutilus safar. Orang ini melakukan perjalanan jauh. Dan jemaah sekalian, melakukan perjalanan jauh adalah termasuk sebab dikabulkannya doa. Maksudnya doa musafir. Musafir itu hendaklah banyak berdoa. Doanya mustajab. Asy'atha akbar. Dan orang itu berpenampilan kusut masai. Maksudnya dia tidak bermewah-mewah, bermegah-megah dalam penampilan. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ila sama. Dan orang itu menengadahkan tangannya ke langit. Dia kumpulkan tangannya, dia angkat menghadap ke langit. Dan ini juga sebab dikabulkannya doa. Ya Rab, ya Rab. Dia memanggil Allah dengan namanya yang mulia Rob, dan dia lakukan ulang-ulang memanggil Allah dengan nama-namanya yang mulia, juga sebab dikabulkannya doa, dan mengulang-ulang doa juga sebab dikabulkannya doa. Jadi ada berapa sebab dikabulkannya doa dia dalam hadis ini? 5. Dia musafir, dia tidak bermegah-megahan dalam penampilan, dia mengangkat tangannya ke langit, dia memanggil Allah dengan namanya yang maha mulia, dan dia mengulang-ulang doanya tidak sekali saja. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi dia sendiri yang menghalangi dikabulkannya doanya. Maka jemaah sekalian, berprasangka buruklah kepada diri kita. Jangan-jangan masih banyak perintah Allah yang belum saya tunaikan, masih banyak larangan Allah yang saya langgar, sehingga doa saya belum juga dikabulkan. Jangan-jangan masih banyak hak orang yang belum kita tunaikan, hak orang tua, hak istri, hak anak, atau sebaliknya, istri hak suami belum dia tunaikan dengan baik, maka itu menghalangi diterimanya doanya. Bagaimana dengan makanan kita? Bagaimana dengan minuman kita? Jangan-jangan penghasilan kita masih mengandung yang haram, mengandung riba, mengandung korupsi, baik korupsi uangnya maupun korupsi waktunya. Datang kerja terlambat, pulang lebih cepat, tapi ambil gaji penuh. Itu haram. Selisihnya adalah haram. Ini semua jemaah sekalian menghalangi diterimanya doa kita. Kalau tidak ada penghalang-penghalang diterimanya doa, maka ayat ini menegaskan kepada kita, doa kita pasti dikabulkan. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan pernah seseorang itu berputus asa dari pengabulan doa. Itu bukan sifat orang yang beriman. Baik. Kemudian ulama menjelaskan, doa itu terbagi dua. Doa itu terbagi dua. Doaul ibadah dan doaul mas'alah. Doa ibadah dan doa permohonan atau permintaan. Apa yang dimaksud doa ibadah? Semua amal ibadah kita, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti kepada orang tua, pada hakikatnya itu semua adalah doa. Karena kita melakukan itu dengan harapan Allah menganugerahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Jadi kita minta kepada Allah dengan perbuatan. Ini yang dimaksud dengan doaul ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah. Doa berupa permohonan. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, dua macam doa ini harus diberikan hanya untuk Allah semata-mata. Ketika diberikan kepada selain Allah, kapan dihukumi sebagai dosa syirik? Maka itu ada perincian. Doa ibadah Ketika dipersembahkan kepada selain Allah, secara mutlak itu adalah syirik. Otomatis. Contohnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang sholat untuk menyembah kepada selain Allah atau untuk mengagungkan selain Allah, maka ini otomatis menjadi syirik. Pelakunya disebut musyrik, menyebabkan Islamnya batal. Tapi apa ada orang yang sholat untuk menyembah kepada selain Allah padahal dia mengaku muslim? Jawabannya hampir tidak ada. Namun faktanya ada. Contohnya apa? Ada orang mencari masjid yang ada kubur keramat. Dia sholat di situ. Niatnya bukan sekedar menyembah Allah, tapi juga untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Ini musyrik. Sholat itu untuk mengagungkan Allah. Kalau dia sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian doa permintaan, kapan dihukumi syirik? Ketika dipersembahkan kepada selain Allah. Maksudnya ketika seseorang meminta kepada selain Allah, tentu tidak mutlak dihukumi syirik. Kalau mutlak dihukumi syirik, maka semua pengemis musyrik. Tapi tidak. Jadi kapan dihukumi syirik? Ketika makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Syarat yang pertama, dia masih hidup. Meminta-minta kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya. Kalau ada seorang wali misalkan, entah dia ada di mana, lalu kita dari sini memanjatkan permintaan kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Seakan-akan kita meyakini dia maha mendengar dan maha mampu mengabulkan doa kita. Maka itu syirik. Begitu pula memohon, berdoa kepada para jin, itu adalah syirik. Kemudian syarat yang ketiga, permintaan tersebut adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk. Kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan atau dilakukan oleh Allah, tapi kita minta itu kepada makhluk, maka itu syirik. Maka itu adalah syirik. Contoh, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa menumbuhkan tanaman hanya Allah. Kalau kita minta kepada makhluk agar diturunkan hujan atau ditumbuhkan tanaman, ini permintaan yang syirik. Meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Dan jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit serta menumbuhkan dengan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, dia berdoa atau melakukan ritual sedekah bumi untuk menyembah Dewi Sri. Kenapa? Dia yakin Dewi Sri itulah yang menumbuhkan tanaman mereka, membantu panen mereka. Kemudian muncul seorang kiai, bukan kiai sembarangan loh, profesor doktor bahkan. Bukan kiai sembarangan, profesor doktor. Alumni Timur Tengah. Alumni Timur Tengah. Profesor doktor. Cuman kondisinya enggak sama seperti beliau dulu. Sekarang sudah berubah. Enggak seperti dulu lagi. Seorang profesor doktor, alumni Timur Tengah, jebolan Universitas Islam terkenal, dulunya menentang kesyirikan. Sekarang tidak lagi, malah mendukung. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran. Dia saja bisa sesat, apalagi kita. Maka hati-hati. Apa kata dia? Itu ritual sedekah bumi untuk memuja Dewi Sri bisa dijadikan atau dianggap sebagai ajaran Islam, yaitu Islam Nusantara, bukan Islam Arab katanya. Caranya gimana? Tinggal tambah solawatan. Na'udzubillah. Perbuatan syirik ditambah bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian dianggap sebagai ajaran Islam. Yang mengatakan profesor doktor kiai. Kemudian kiai satunya lagi masih seorganisasi tetapi punya akal sehat dan mengambil garis lurus. Mengambil garis lurus. Apa kata beliau? Semoga Allah menambahkan hidayah kepada beliau. Apa kata beliau? Islam Nusantara itu adalah Islam proposal. Tahu artinya? Jadi, bikin yang aneh-aneh dalam Islam, bikin umat Islam terpecah, rusak ajaran Islam, nanti ada dana keluar. Ada dana keluar. Dari mana dana itu? Yang jelas dari orang-orang yang menginginkan rusaknya Islam dan perpecahan umat Islam. Jadi ada proyeknya itu. Sebelum ide-ide ini dikembangkan, mereka sudah buat proposal dulu. Keluar dana besar. Kadang-kadang memanfaatkan isu terorisme untuk menghadapi radikalisme, terorisme. Maka harus dimunculkan Islam Nusantara. Jadi ini proyek, uang namanya. Ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan duniawi, kepentingan uang di balik itu. Termasuk yang kental sekali kepentingan politiknya, menghilangkan istilah kafir untuk non-muslim. Tujuannya apa? Supaya nanti non-muslim, kafir, boleh dipilih oleh umat Islam menjadi pemimpin. Dunia semuanya. Kalau berpadu dengan syubhat, maka berpadulah antara syahwat dan syubhat. Syahwat dunia dan syubhat kesesatan akidah. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kita akan datangnya zaman seperti ini. Zaman akidah dijual dengan uang dan kepentingan politik demi menggapai kekuasaan. Walaupun harus menjual akidah. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan untuk menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, musibah, malapetaka yang akan datang kepada kalian seperti potongan-potongan malam yang kelam. Di masa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya ada orang yang masih beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia demi mendapatkan bantuan-bantuan dari proposal yang mereka ajukan, demi kepentingan supaya bisa mengambil alih kekuasaan, bisa ikut mendapatkan bagian kekuasaan. Mereka jual agama mereka. Ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah. Jadi meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada selain Allah, itu adalah syirik. Contoh lain apalagi? Minta dikaruniakan seorang anak, hanya Allah yang bisa. Kalau kita minta dari selain Allah, maka itu syirik. Minta dilindungi dari setan, dari azab Allah, dari azab kubur, dari azab neraka. Minta dimasukkan ke dalam surga, termasuk minta syafaat. Ini semua hanya Allah yang bisa mengabulkan. Kalau kita mintanya dari selain Allah, maka itu adalah syirik. Baik, ini jemaah sekalian, tiga syarat. Satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi ketika seseorang meminta kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam dosa kesyirikan. Tapi bagaimana dengan sebagian orang yang berdalih itu kan tawassul? Maka ketahuilah jemaah sekalian, secara singkat pembahasan tentang tawassul, tawassul itu ada dua macam, supaya kita ngerti hakikat tawassul. Karena ini yang sering dijadikan alasan orang yang berdoa kepada selain Allah, kata dia itu kan tawassul. Maka ketahuilah, tawassul itu menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil, maka terbagi menjadi dua, at-tawassulul masyru' wa tawassulul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Contohnya Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astagithu. Ya Hayyu Ya Qayyum, ini dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian Birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Ini contoh tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Ini yang terbaik. Ya Hayyu Ya Qayyum, nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ketika ditambah huruf Ya dan Alif, huruf untuk memanggil, maka Alif Lamnya dihilangkan. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Alif Lamnya dihilangkan. Kalau kita tambah Ya menjadi Ya Hayyu Ya Qayyum. Hanya satu nama saja yang alif lamnya enggak boleh hilang. Atau jangan dihilangkan. Walaupun masuk huruf harfun nida, huruf untuk memanggil, yaitu nama Allah itu sendiri. Nama Allah alif lamnya tidak hilang. Tapi selain itu alif lamnya hilang kalau kita mau berdoa. Baik. Yang kedua, bertawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita sebut amalan kita dalam doa kita. Seperti Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan doanya orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, kami telah beriman. Ini kan bukan doa, tapi pernyataan. Ini namanya tawassul. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Setelah itu baru dia berdoa, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Seperti juga kisah tiga orang yang terkurung dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan, maka Allah pun menolong mereka. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan doanya orang soleh. Caranya bagaimana? Kita lakukan dengan memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Syarat yang kedua, orangnya hadir. Yaitu kita bertemu atau kita berkomunikasi secara langsung. Bukan seperti kita misalkan di masjid ini, entah dia ada di mana, lalu seakan-akan dia maha mendengar apa yang kita katakan. Tidak. Tetapi Allah maha mendengar, walaupun kita di masjid ini, Allah di atas langit yang ketujuh, namun Allah maha mendengar. Kalau makhluk kita perlakukan seperti itu, entah dia di mana, kita di sini, berarti kita samakan dia dengan Allah. Maka syarat yang kedua, dia hadir. Syarat yang ketiga, dia orang soleh beneran. Karena tidak sedikit dianggap orang soleh ternyata dukun, bahkan orang gila. Orang gila dianggap sebagai orang soleh untuk dimintai doa. Mintai doa masih mending, malah nanya perkara gaib, nanya nomor, nomor berapa nih keluar dalam perjudian. Naudzubillah. Orang gila dianggap wali, dianggap tahu perkara gaib. Ini adalah syirik. Meyakini makhluk tahu perkara gaib adalah kesyirikan. Jadi terpenuhi tiga syarat ini. Contohnya, ada seorang kiai misalkan, kiai beneran, ustadz beneran, atau enggak harus ustadz, kawan kita, dia kita lihat masya Allah orang baik, kita minta didoakan, boleh. Apalagi kalau dia mau melakukan perjalanan haji atau umroh, minta didoakan. Tapi gak usah ditulis lalu minta difoto, gak perlu. Bilang aja tolong doakan saja, tolong doakan saya, ini sudah mau ganti presiden masih jomblo. Contoh saja. Boleh, tidak masalah. Itu termasuk tawassul. Itu termasuk tawassul. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh para sahabat minta didoakan. Tapi jemaah sekalian, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak seorang pun sahabat yang berdoa kepada beliau untuk diteruskan kepada Allah atau minta beliau yang mengabulkan. Tidak ada. Tidak dikubur beliau, tidak di tempat yang lain. Oleh karena itu, tawassul yang kedua adalah at-tawassulul mamnu', tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang terbagi menjadi dua. Yang pertama, at-tawassulus syirki, tawassul yang syirik. Bentuknya seperti apa? Ada dua. Bentuk yang pertama, dia berdoa kepada para wali atau makhluk siapa saja dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia berdoa kepada makhluk dengan harapan makhluk itulah yang mengabulkan doanya. Enggak perlu diteruskan kepada Allah. Dua-duanya adalah syirik, namun yang kedua lebih parah. Tapi dua-duanya adalah syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Kenapa itu syirik? Karena doa adalah ibadah. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Ibadah tidak membutuhkan perantara. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti itu. Jadi itu syirik sekaligus juga bid'ah. Kalau ada yang bertanya, apakah bid'ah itu syirik? Tergantung. Bid'ah ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Kalau mengandung syirik, maka syirik. Contohnya ini. Berdoa dengan menjadikan para wali atau makhluk sebagai perantara. Ini bid'ah sekaligus syirik. Kenapa syirik? Karena doa itu adalah ibadah. Tidak boleh makhluk dijadikan perantara untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga tujuan mereka sebenarnya menyembah kepada selain Allah agar yang mereka sembah itu menjadi perantara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka pun berkata, kami tidak menyembah sesembahan-sesembahan itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan mereka mirip dengan alasan orang-orang musyrik dahulu, agar didekatkan kepada Allah, disampaikan ibadah mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawassul yang terlarang yang kedua adalah at-tawassulul bid'i, tawassul yang bid'ah. Bid'ah tapi tidak sampai tingkat syirik, yaitu masih berdoa kepada Allah tapi menyebut nama-nama orang soleh. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Rabb, dengan Al-Mustafa, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Jadi, dia bukan berdoa kepada makhluk, masih berdoa kepada Allah tapi menyebut nama makhluk. Maka ini bukan syirik, namun cara seperti ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkahnya Syekh Fulan. Ya Allah, dengan kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tolong kabulkan doa saya. Jadi dia masih minta kepada Allah, tapi dia sebut nama makhluk. Dan jemaah sekalian, ini juga termasuk adab buruk di dalam berdoa. Jadi seakan-akan dia mau gunakan nama makhluk itu untuk menekan Allah, supaya Allah kabulkan doanya. Ini adab buruk di dalam berdoa. Dan Nabi SAW tidak pernah mencontohkan cara berdoa seperti itu. Baik, jadi ini tentang tawassul. Kemudian jemaah sekalian, tentang minta syafaat. Maka Allah telah menegaskan, kullillahi asyafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Berarti syafaat milik khusus Allah. Tadi sudah kita sebutkan syarat ketiga, meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, khusus milik Allah, lalu dimintakan kepada selain Allah, maka itu syirik. Oleh karena itu, minta syafaat kepada selain Allah adalah syirik. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya Rasulullah berikan aku syafaat, atau dia berdoa, ya Allah ya Rasulullah berikan aku syafaat, ini adalah doa yang syirik. Kenapa? Dia minta sesuatu yang hanya Allah saja bisa memberikannya. Tapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat? Betul. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Maka ini salah kaprah. Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberi syafaat, tapi bukan sekarang. Nanti di akhirat. Itu pun Nabi SAW memberikan syafaat, jangan kita berkeyakinan seakan beliau punya semacam kemampuan khusus untuk memindah-mindahin orang dari neraka ke surga atau menghalangi orang masuk neraka. Tidak. Tapi beliau akan tersungkur, bersujud, bermohon kepada Allah, lalu Allah izinkan memberi syafaat. Caranya beliau beri syafaat gimana? Beliau berdoa kepada Allah supaya selamatkan si fulan dari neraka. Begitu caranya. Tunggu izin dari Allah, baru beliau bisa memberi syafaat. Jadi syafaat itu betul-betul milik Allah. Makanya Allah tegaskan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Jadi Nabi SAW bermohon kepada Allah, dan beliau tidak akan bisa memberi syafaat kalau Allah tidak meridhoi orang yang diberi syafaat. Sebagaimana juga kata Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang mendapatkan ridho Allah. Dan jemaah sekalian, Allah hanya akan ridho kepada orang yang tidak berbuat syirik. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, tidak ada harapan lagi mendapatkan syafaat. Sebagaimana kata Allah, وَمَا لِلْظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئِ يُطَى. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Baik. Kemudian, manusia dalam berdoa ada tiga. Yang pertama, orang yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali, maka dia disebut mustakbirun kafirun. Orang yang sombong lagi kafir, yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Dan Nabi SAW pernah bersabda, man lam yas'alillah yaqdab alaih. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah, maka dia disebut musyrikun kafirun. Orang musyrik lagi kafir. Berdoa dia kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah, kepada para wali, para nabi, para malaikat, bahkan na'udzubillah kepada setan. Kemudian yang ketiga, orang yang berdoa hanya kepada Allah, inilah mu'minun muwahhidun. Orang beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah tiga jenis manusia dalam berdoa. Alhamdulillah, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ibadah yang sangat agung, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya termasuk orang yang tidak menegakkan syariat Islam berarti tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena hakikat ibadah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang namanya syariat Islam. Perintah Allah yang kita lakukan, larangan Allah yang kita tinggalkan, itulah namanya syariat Islam. Wallahu a'lam. Apakah ada ilmu kasyaf? Bisa menyingkap perkara gaib? Bisakah kita memastikan diri kita atau orang lain masuk surga? Bolehkah kita menjanjikan kepada seseorang bahwa aku akan membawamu ke surga? Pertama, jemaah sekalian, istilah ilmu kasyaf ini adalah bualan sebagian kaum sufi, tarekat tasawuf. Mereka mengklaim diberikan mukasyafah oleh Allah. Tersingkap perkara gaib katanya. Ini adalah penipuan terhadap umat dan pembohongan. Karena sudah jelas, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang tahu perkara gaib. Satupun makhluk di langit maupun di bumi. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga menegaskan, sebagian kecil perkara gaib itu Allah beritahukan kepada makhluknya, tapi hanya makhluk khusus. Siapa mereka? Para rasul. Bukan manusia biasa. Sebagaimana Allah tegaskan, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi, ada orang bukan Nabi, bukan Rasul. Sok tahu perkara gaib. Sok tahu masa depan. Sok tahu apa yang akan terjadi besok. Maka ketahuilah, dia adalah pendusta besar. Dan itulah namanya dukun dalam syariat. Bukan wali, walaupun dia dianggap wali, dianggap ulama, dianggap ustaz. Tapi sebenarnya dia adalah dukun. Jadi ini hakikatnya. Sudah jelas Allah tegaskan, Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada Rasul melalui wahyu. Yang aslinya para nabi dan rasul itu tidak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin ada orang bukan nabi dan bukan rasul dia tahu perkara gaib? Seakan-akan dia lebih tinggi daripada nabi dan rasul, sudah sejajar dengan Allah. Allah tegaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh beliau untuk mengatakan, "Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri. Aku juga tidak tahu perkara gaib. Seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Dan jemaah sekalian, kenyataannya Nabi SAW ditimpa berbagai macam musibah. Contohnya di perang Uhud, gigi beliau patah, kepala beliau berdarah. Seandainya beliau tahu perkara gaib, beliau bisa menghindar. Mau ada serangan datang, sudah tahu duluan. Ternyata beliau tidak tahu. Kalau Allah tidak memberikan wahyu, maka beliau tidak tahu. Kok ada orang yang merasa lebih hebat daripada Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam? Namun sayangnya banyak umat seperti itu. Seakan-akan dia merasa lebih hebat daripada Nabi SAW. Sama dengan orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Nabi Muhammad SAW saja, amalan yang beliau lakukan, amalan yang beliau contohkan kepada kita, itu bukan beliau buat-buat sendiri. Itu adalah wahyu dari Allah. Tapi ada umat beliau yang seakan-akan merasa lebih hebat daripada Nabi SAW, dia sanggup membuat-buat sendiri, menciptakan sendiri amal ibadahnya. Jadi ini adalah termasuk penyimpangan, bahkan kesyirikan. Terkadang memang mereka menerima bisikan tentang hal-hal gaib, mereka pikir itu dari Allah, ternyata itu permainan setan, permainan setan. Dan mereka pun setan mereka gunakan, dan mereka anggap setan itu khadam, pembantu, pembantu mereka, padahal mereka yang menjadi budak setan. Iya. Kemudian memastikan diri kita atau orang lain masuk surga, ini juga termasuk perkara gaib. Dari mana kita bisa memastikan diri kita dan orang yang lain masuk surga? Tidak mungkin kecuali melalui wahyu. Makanya kita yakin Rasulullah SAW pasti masuk surga. Kenapa? Ada wahyu, ada dalil. Kita yakin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti masuk surga. Kenapa? Ada dalilnya. Jadi gak mungkin kita tahu kecuali melalui dalil, melalui wahyu. Bahkan jemaah sekalian, orang yang sudah jelas-jelas kita lihat, orang-orang yang sudah jelas-jelas kita lihat berjihad di jalan Allah kemudian mati syahid, gak boleh kita pastikan dia mati syahid. Kenapa? Kita gak bisa pastikan amalnya diterima atau tidak. Amalan yang kita lakukan hari ini, apakah mungkin bisa kita pastikan pasti amal saya diterima? Gak mungkin. Karena itu ilmu gaib di sisi Allah. Dan juga orang lain kita gak tahu hatinya ikhlas atau tidak. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, beliau membuat satu bab dalam kitab sahihnya, bab la yuqal fulan syahid. Tidak boleh mengatakan fulan itu syahid. Nabi SAW bersabda, Allahu a'lamu biman yujahid fi sabilillah. Allahu a'lamu biman yujahid fi sabili, wallahu a'lamu biman yuklam fi sabili. Allah yang lebih tahu siapa yang betul-betul berjihad di jalannya dan siapa yang terluka di jalannya. Karena ada orang berjihad, kita kelihatannya dia di jalan Allah, tapi dia tidak berniat membela agama Allah. Mungkin dia cuma pingin terkenal, pingin disebut pemberani, atau dia semata-mata membela sukunya, bangsanya, negaranya, bukan membela agama. Itu bukan mati syahid. Mati syahid itu adalah membela agama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kecuali dia bela negaranya, karena itu negaranya kaum muslimin, maka itu ibadah. Tapi kalau semata-mata karena dia tinggal di situ, itu bukan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Apalagi sampai mengatakan atau menjanjikan, aku akan membawamu ke surga. Memangnya surga milik kita apa? Enggak bisa jemaah sekalian. Betul kita harus berharap kita masuk surga dan berprasangka baik kepada Allah, tapi memastikan enggak boleh. Memastikan kita masuk surga tidak boleh. Itu sama saja kita mensucikan diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sucikan diri dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Maka ini tidak patut dikatakan oleh seseorang. Wallahu alam. Apa hukumnya bertawassul dengan keutamaan surat di dalam Al-Quran? Contoh, ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Bukakan segala pintu kebaikan. Jawabannya boleh insyaAllah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Maka boleh. Begitu pula bertawassul dengan bacaan kita. Berarti bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, dengan bacaanku ini, kabulkanlah doaku. Maka itu boleh. Ada orang yang bekerja di satu bank, lalu gajinya diinfakkan untuk pembangunan masjid. Apakah perbuatan orang tersebut mengandung nilai ibadah? Jawabannya tidak. Kalau bank itu bank riba, maka penghasilannya haram. Dia membantu transaksi yang haram, maka penghasilannya juga haram. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah enggak terima dari harta yang haram. Tapi boleh dia berikan kepada orang-orang fakir. Dan jangan dia niatkan sedekah. Apa yang dia niatkan? Berlepas diri dari harta haram. Kalau kita punya harta haram, kita berikan kepada orang fakir, dan kita niatkan untuk berlepas diri dari harta haram, bukan niat sedekah. Dan kita enggak dapat pahala sedekah. Seputar doa bersama yang dilakukan sebagian masyarakat setelah suatu acara tertentu, baik bersifat keagamaan atau bukan, bagaimana hal tersebut dan bagaimana sikap kita? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang ini, kata beliau, doa bersama itu boleh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh. Tapi kalau dirutinkan, maka itu masuk dalam kategori berbuat bid'ah di dalam agama. Maka jangan kita ikut-ikutan, wallahu alam. Mengenai doa tasyahud akhir, apabila kita sedang sholat berjamaah, terkadang imam sudah salam, lalu doa tasyahud akhir saya belum selesai. Apakah saya boleh melanjutkan doa tersebut atau berhenti ikut salam bersama imam? Kalau itu doa tambahan setelah tasyahud, doa tambahan setelah tasyahud dan salawat, maka hendaklah jangan terlalu panjang lagi. Selesaikan segera, kemudian ikut salam. Tapi kalau dia masuk dalam bacaan tasyahud dan salawat, maka harus diselesaikan. Dan jangan terlalu lama baca-bacanya, supaya enggak ketinggalan imam. Iya. Kalau kita sholat sendiri, maka tidak masalah. Kita mau lama apapun tidak masalah. Indah sekali jika melihat orang dapat berdoa khusyuk. Saya sulit sekali berdoa khusyuk. Bagaimana cara menghadirkan jiwa untuk dapat berdoa dan merangkai kata yang indah dalam doa? Pertama, enggak usah merangkai kata sendiri. Baca saja doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu lebih bagus. Enggak usah kita buat-buat sendiri. Kita buat-buat sendiri belum tentu benar hasilnya. Maka seharusnya kita cukupkan diri kita dengan doa-doa yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak bagus doa itu kalau seperti puisi. Itu tidak bagus. Doa seperti membaca puisi. Doa yang singkat, jelas, seperti yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali doa-doanya para Nabi dan Rasul, doanya para sahabat. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan semua kebutuhan kita sudah ada dalam doa-doa itu. Bahkan ada doa yang mencakup seluruh kebutuhan. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah mencakup seluruh kebutuhan. Karena mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Jadi enggak usah repot kita buat-buat sendiri. Kemudian kekhusyukan itu dipengaruhi oleh faktor dalam diri kita dan dari luar kita. Dari dalam kita apa? Keimanan. Orang yang kuat imannya, dia lebih khusyuk dalam ibadah. Kalau kurang imannya, kurang juga khusyuknya. Maka kalau begitu, iman harus diperkuat. Dan faktor terbesar penguat keimanan adalah mendalami ilmu agama, mengenal Allah, mengenal keagungan dan kebesarannya, mengetahui syariat-syariatnya. Jadi kuatkan keimanan. Dan juga berdoa, memohon kepada Allah, minta dianugerahkan khusyuk. Kemudian yang kedua, faktor luar. Faktor dari luar. Contohnya ada hal-hal yang merusak kekhusyukan, hindari. Seperti apa? Seperti ada orang ribut-ribut, ya cari tempat lain untuk berdoa yang bagus, yang tidak ada orang berisik. Begitu pula di tempat yang kalau kita sholat misalkan, di tempat yang banyak gambar-gambar, itu juga mengganggu kekhusyukan. Dan Nabi SAW pernah sholat menggunakan pakaian baru, baru dihadiahkan ke beliau. Pakaian itu ada corak-coraknya. Itu mengganggu kekhusyukan Nabi SAW. Dan beliau gak mau lagi pakai pakaian itu. Beliau suruh tukar yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, La solata fi hadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat ketika makanan sudah dihidangkan, atau seseorang menahan buang hajat. Kenapa? Gak akan khusyuk dia. Makanan sudah dihidangkan, dia lagi lapar, lalu dia pergi sholat. Pikirannya pasti ke makanan. Kalau dia lagi lapar. Jadi, tidak apa-apa dia makan dulu, supaya sholatnya khusyuk. Begitu pula menahan buang hajat. Maka itu mengganggu kekhusyukan. Kemudian juga jemaah sekalian, kekhusyukan itu terkait dengan cinta. Seberapa kuat cinta kita kepada Allah. Kalau kurang cinta kita kepada Allah, kurang juga khusyuk. Makanya kita khusyuk kan main HP, karena cinta sekali kita sama HP kita. Khusyuk dengan WhatsApp, medsos, segala macam. Kalau sahabat dulu khusyuk dengan Al-Quran, khusyuk dengan doa, khusyuk ketika ibadah, karena cinta mereka kepada Allah dan kepada amal-amal ibadah itu. Dan intinya itu kembali kepada keimanan. Wallahu'alam. Di salah satu masjid di Jakarta, setiap bulannya diadakan i'tikaf bersama. Bagaimana hukumnya? Masih, apakah ada sunnah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Sebagian ulama menjelaskan, sunnah i'tikaf itu hanyalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan memang tidak ada dalilnya yang lain. Dalil Nabi SAW beriktikaf hanyalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu iktikaf betulan. 10 hari full di masjid, enggak keluar-keluar. Kecuali untuk kebutuhannya sebagai seorang manusia. Buang hajat, makan dan lain-lain. Itu namanya itikaf. Memang Nabi SAW pernah 20 hari, tapi kata para ulama itu mengkodok yang lalu, makanya jadi 20 hari karena mengkodok yang lalu. Jadi yang disyariatkan hanyalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu itikaf. Itikaf-itikaf yang lain tidak disyariatkan. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, biasanya acara seperti ini dengan sholat malam berjamaah kan, makanya mereka namakan mabit. Apa itu mabit? Malam, malam bid'ah. Nah jemaah sekalian, ini pun tidak ada dalilnya. Kita bersepakat buat janji untuk qiyamul lail berjamaah, sholat malam berjamaah. Nabi SAW dan para sahabat gak pernah melakukan hal seperti itu. Memang pernah Nabi SAW sedang sholat malam, lalu sahabat ikut. Itu kebetulan, bukan mereka bikin kesepakatan kita ketemu nanti malam, bermalam bersama, lalu kita sholat berjamaah. Sholat malam berjamaah. Jadi juga tidak ada dalil melakukan sholat malam berjamaah, sholat tahajud, kecuali di bulan Ramadan. Kecuali di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan sholat tarwih. Itulah sholat tahajud di bulan Ramadan. Iya. Wallahu'alam. Apakah dikabulkannya doa kita tidak kita dapatkan di dunia, termasuk dari akibat maksiat yang kita lakukan? Iya. Maksiat menghalangi terkabulkannya doa kita, sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya. Apakah boleh setiap habis sholat wajib saya selalu merutinkan doa? Dan mohon doanya agar ayah saya rajin sholat lima waktu dan bisa istiqomah. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah beliau dan kita semuanya. Jadi pertanyaannya apa? Bolehkah setiap habis sholat lima waktu, sholat wajib selalu merutinkan doa? Kalau kita rutinkan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam zikir dan doa beliau, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Kalau doa itu berasal dari hadis Nabi Sallam yang beliau baca setiap habis sholat. Tapi kalau doa yang tidak beliau rutinkan setelah habis sholat, maka jangan. Contohnya apa yang beliau rutinkan setelah sholat? Istighfar. Beliau beristighfar setiap habis sholat, maka rutinkan itu. Iya. Kalau tidak beliau rutinkan, maka boleh kita baca, tapi jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan. Kemudian jemaah sekalian, memperbanyak doa itu lebih afdal di dalam sholat, bukan di luar sholat. Rugi kita kalau kita baru mau banyak berdoa setelah sholat. Harusnya dalam sholat kita perbanyak doa. Kapan itu? Di dua tempat. Yang pertama ketika sujud, sebab Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa akthirud du'a." Saat terdekat hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi rugi kita. Sujud kita tidak manfaatkan untuk berdoa, sudah habis sholat baru mau berdoa, kita kehilangan keadaan terbaik untuk berdoa. Ini saat terbaik, saat terdekat kita dengan Allah. Perbanyaklah doa, kata Nabi SAW. Dan ini berlaku dari sujud awal sampai akhir. Bukan sujud akhir saja, berlaku dari awal sampai akhir. Tapi kalau dia jadi makmum, ya gak boleh. Kalau makmum, imam sudah bangkit, kita masih berdoa, gak boleh. Harus ikut imam. Iya. Tempat yang kedua, setelah tasyahud, sebelum salam. Ya sudah selesai bacaan tasyahud, maka Nabi SAW mengatakan, "Falyatakhayyar minad du'a masya'a." Maka silahkan seseorang itu memilih doa sesuai kehendaknya. Jadi bebas, boleh. Sebelum salam, setelah selesai bacaan tasyahud dan salawat. Ini dua tempat terbaik untuk berdoa. Jangan tunggu habis sholat baru memperbanyak doa. Iya. Termasuk merutinkan berdoa berjamaah setelah sholat. Ini juga tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Imam memimpin doa diikuti oleh makmum, atau memimpin zikir diikuti oleh makmum, bahkan jadi seperti sebuah kor. Maka ini termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Apakah minta doa kepada orang tua termasuk berdosa? Malah bagus. Itu sangat bagus. Terlebih lagi kalau orang tua kita orang soleh, sangat baik. Nabi SAW pernah mengabarkan, satu dari tiga doa yang pasti dikabulkan adalah da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Jadi bagus minta didoakan orang tua. Dan jemaah sekalian, kata para ulama, hadis ini berlaku orang tuanya doakan kebaikan atau kejelekan, pasti Allah kabulkan. Maka hati-hati, jangan kita durhaka pada orang tua kita. Nanti orang tua doakan jelek, hancur kita. Karena pasti Allah kabulkan. Seperti Juraij, ahli ibadah. Baca kisah Juraij, ahli ibadah. Didoakan jelek orang tuanya, padahal dia ahli ibadah. Kena dia doa orang tuanya. Tertimpa keburukan karena doa orang tuanya. Dan begitu pula kita sebagai orang tua, senakal apapun anak kita, jangan sekali-kali doakan jelek. Doakan yang baik. Karena Allah akan kabulkan doa orang tua. Maka hati-hatilah. Bagaimana membantu orang sekitar untuk menyadarkannya supaya tidak berbuat syirik? Apa maksud pertanyaannya? Bagaimana membantu orang sekitar untuk menyadarkannya supaya tidak berbuat syirik? Kalau maksudnya berbuat baik kepada dia supaya mau dia kita dakwahi, maka itu bagus. Jadi kita membantu dia berbuat baik kepada dia supaya dia senang kita dakwahi. Dan itu sudah sifat manusia. Kalau kita berbuat baik kepadanya, dia akan senang mendengar saran-saran kita. Tapi kalau kita pelit, apalagi kasar kepadanya, walaupun kita menyampaikan yang baik, berat dia terima. Itu sudah sifat kebanyakan orang. Jadi sangat bagus. Dan ini metode dakwah Nabi SAW. Beliau sering berbuat baik kepada orang kafir dengan harapan orang kafir itu mau menerima nasihat beliau. Tetapi membantu di sini, jangan membantu dia berbuat dosa. Seperti dia mau merayakan perayaan-perayaan bid'ah, lalu kita bantu. Bukan begitu cara membantunya. Itu namanya menolong dalam dosa, enggak boleh. Tapi bantu dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Atau sekedar beri hadiah. Mungkin dia enggak butuh bantuan. Dia orang kaya sekalipun, kita kasih hadiah, itu bisa jadi sarana melembutkan hatinya menerima dakwah kita. Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi walaupun dia orang kaya, kita kasih hadiah, dia senang, itu akan memudahkan kita memberi nasihat kepadanya. Bila ayah mertua sudah meninggal, tapi beliau belum haji, tapi dari segi materi beliau mampu, saat sudah meninggal atau sakit, apa anaknya yang sudah haji wajib menghajikan beliau, atau itu hanya sunnah? Jawabannya tidak sampai wajib. Karena kalau dikatakan wajib, berarti berdosa yang tidak melakukan. Padahal Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi sangat baik seorang anak menghajikan orang tuanya yang sudah tidak sanggup haji atau sudah wafat. Dan ini termasuk amalan yang bermanfaat. Boleh. Haji dan umrah. Begitu pula sedekah. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat, pahalanya sampai. Begitu pula kita doakan. Maka itu bermanfaat. Adapun membacakan Al-Quran untuk dikirim kepada orang tua kita, maka itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi jemaah sekalian, ketika kita baca Al-Quran, otomatis orang tua kita dapat pahala. Karena Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Dan anak adalah hasil usaha orang tua. Jadi sebenarnya anak enggak perlu niatkan, ini bacaan Quran saya untuk orang tua saya. Otomatis bacaan Qurannya itu mengalir ke orang tuanya, pahalanya. Karena orang tuanya mengusahakan dia lahir ke dunia, bahkan mengusahakan pendidikannya, belajarnya Al-Quran, dan lain-lain. Begitu pula qada puasa. Orang tua kita wafat masih punya hutang puasa, maka hendaklah kita bayarkan puasanya, kita qadakan. Iya. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat orang tua kita masih muslim. Kalau murtad na'udzubillah, maka semua itu tidak ada gunanya. Bahkan Allah melarang kita mendoakan siapapun dia, keluarga, orang tua sekalipun, kalau mati dalam keadaan kafir atau murtad. Sebagaimana kata Allah, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat mereka yang terdekat. Dan Allah enggak akan ampuni lagi. Jadi ini bahaya kekafiran dan kesyirikan. Apakah di saat kita qiyamul lail boleh membaca doa permintaan untuk kepentingan dunia? Apakah itu dikatakan beribadah tidak ikhlas karena Allah? Apa boleh disatukan dengan tahajud dan hajat? Mohon apakah doa yang disunahkan yang baik dibaca selesai tahajud? Jawabannya boleh, tidak masalah. Berdoa minta apa saja, kebaikan dunia dan akhirat. Ketika sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, tidak masalah. Dan saya belum mengetahui bacaan khusus setelah sholat tahajud, kecuali setelah witir kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian yang ketiga agak dipanjangkan, Subhanal Malikil Quddus. Yang saya tahu itu saja dalilnya bacaan khusus. Selain itu, silakan doa apa saja. Di sepertiga malam yang terakhir, terutama untuk memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu terbaik untuk berdoa, sepertiga malam yang terakhir, saat Allah turun ke langit dunia, seraya berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Itu yang Allah katakan di setiap sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau kita katakan bukan Allah yang turun, hanya rahmat Allah, itu enggak tepat. Karena Allah berfirman dan mengatakan seperti itu. Jadi Allah sendiri yang turun, bukan sekedar rahmat Allah. Namun jangan kita samakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Jadi doa apa saja boleh, tidak masalah. Malah bagus, semua doa kita, urusan dunia, urusan akhirat, minta kepada Allah. Tentu lebih penting urusan akhirat. Tapi dulu sahabat minta garam kepada Allah. Sahabat dulu minta garam kepada Allah, berdoa. Enggak ada minta kepada manusia, enggak ada minta kepada makhluk. dan itu tercela minta-minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Allah raja yang maha kaya lagi maha pemurah, dan dia adalah Al-Wahhab yang maha memberi. Sering kita menemui orang yang berkeyakinan, jika saya membawa atau memakai atribut ini, maka saya akan aman di jalan, tidak akan diganggu, tidak akan ditilang. Berarti bawa SIM itu. Walaupun secara kebiasaan ini terjadi, apakah ini termasuk syirik? Kalau maksudnya seperti cincin, gelang, benda-benda yang dianggap benda pusaka, keris segala macam, berarti itu namanya jimat. Itu namanya jimat. Maka Nabi SAW telah bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Jadi itu termasuk syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau dia yakin benda itu hanya sebab Allah yang melindungi dia, maka itu syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakin bukan Allah, semata-mata benda itu yang melindungi dia, maka itu adalah syirik besar. Iya. Bagaimana mungkin tawassul dengan amalan diperbolehkan, sedangkan amalan seseorang adalah makhluk, sebagaimana firman Allah, dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ini namanya mempertentangkan ayat dengan ayat. Gak boleh kita pertentangkan ayat dengan ayat. Kalau kita dapatkan seakan-akan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, maka yang pertama kita lakukan adalah kita salahkan pemahaman kita. Pasti ada salah paham nih. Pasti ada salah paham. Jangan seakan-akan kita menyalahkan ayat yang lain. Karena sudah jelas, Rabbana amanna, itu ayat. Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Kami telah beriman, itu perbuatan kita, itu makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk. Kita adalah makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Tapi kita bukan berdoa kepada perbuatan kita. Berdoanya masih kepada Allah. Apanya yang tidak mungkin? Kan bukan berdoa kepada makhluk. Yang tidak mungkin, yang tidak boleh, berdoa kepada makhluk. Tapi berdoa kepada Allah dengan menjadikan amalan kita sebagai perantara atau sebagai sarana untuk bertawassul, ada dalilnya dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Bacalah hadis terakhir dari bab yang pertama, kitab Riyadus Salihin. Hadisnya panjang. Hadis terakhir bab yang pertama, kitab Riyadus Salihin. Kitabnya gampang didapat. Anak masih SMP sudah baca kitab itu. Sudah lama sekali diterjemahkan. Sekarang lebih keren lagi. Dicetak lebih lux. Lebih banyak penerjemahnya. Baca bab pertama, bab ikhlas, hadis terakhir. Kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang mereka lakukan. Dan itu dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah bertawassul dengan amalan kita. Bertawassul dengan amalan kita bukan berarti berdoa kepada makhluk. Berdoanya masih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salah paham. Dan jangan pertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.